Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd, fa insyaallah ta'ala fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nu'id ila basina wa ila durusina wa ila talabina lil ilm. Asa ayyakuna dhalika wasilatan li salahati dunya wa dinina. Wal muslimin. InsyaAllah pada malam hari yang mubarak kita akan kembali untuk melanjutkan kajian, pelajaran dan talabul ilmi kita. Mudah-mudahan ini semuanya sebagai wasilah untuk kebaikan dunia akhirat kita dan juga untuk kebaikan kaum muslimin. Nah, kita masih pada hadis yang pertama dari Babul Adab dari Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, yaitu hak muslim lil muslim, hak seorang muslim kepada saudaranya muslim. Terakhir kita telah ambil adab yang ketiga, yaitu ucapan beliau wa idastan sahaka, jika sahabatmu meminta nasihat, ay talabu minkan nasihat, meminta darimu sebuah nasihat, fansahu, nasihati dia. Taib, semampumu yang engkau anggap hal itu bisa memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Maka di sini beliau mengatakan dalilun ala wujubi nasihati man yastansahu wa adamul ghislahu. Ucapan beliau fansahu ini merupakan dalil wajibnya memberikan nasihat bagi siapa yang meminta nasihat. Engkau nasihati dengan baik. Nah, nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh. Engkau menghendaki kebaikan terhadap seseorang yang engkau nasihati. Jadi ketika ada seseorang datang kepada kita, meminta nasihat kepada kita, carikan jalan keluar semampu kita. Janganlah kita yang dimintai nasihat pada saat itu menjadi orang yang justru memperolok-olok. Contoh Anda diajak untuk bermusyawarah, contoh Anda diajak untuk berunding dengan sebuah masalah. Bagaimana baiknya ini, bagaimana baiknya itu. Ya, sampaikan apa yang kau miliki, apa yang kau mampu untuk memberikan kebaikan. Bukan justru malah mengejek atau memperolok. Dan ini bentuk nasihat. Dan tidak boleh ghis, menipu. Dalam artian seakan-akan kau menasihati, tapi di balik itu engkau punya maksud tersembunyi untuk kepentinganmu, kepentingan keluargamu, atau untuk kepentingan kelompokmu. Seakan-akan nasihat ini khair, tetapi dibalik itu ternyata engkau punya ambisi. Ini juga bukan bentuk keikhlasan engkau dalam menasihati. Baik. Kemudian beliau juga mengatakan wa dhahiruhu annahu la yajibu nasihatu illa inda talabiha. Dan zahir dari ucapan beliau ini enggak wajib untuk Anda menasihati kecuali jika diminta. Ya, dan ini juga kita membatasi diri dengan urusan orang lain. Jangan masuk, jangan ikut campur, dan jangan berusaha tahu. Ini termasuk di antara kewibawaan seseorang. Ya, dia tidak mau tahu ya masalah orang lain dan dia tidak mau ikut campur kecuali jika diminta. Ya, diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah, dimintai sebuah pendapat, dimintai sebuah nasihat, nasihati. Jangan kemudian saya enggak mau tahu, saya enggak mau ikut campur urusanmu, jangan. Ya. Saat ini saudaramu sedang membutuhkan pertolongan. Apa nasihat ya dirimu untuknya? Dan ini kita rasakan bersama jika kita sedang menghadapi sebuah masyakil, permasalahan, kita butuh tempat untuk kita mengadukan permasalahan kita dan butuh orang yang mampu untuk menampung. Beda kalau kita datang kepada seseorang yang kita anggap saudara kita, kita menyampaikan masalah kita, kemudian dia acuh sama kita. Sudahlah sana. Jangan engkau banyak mengeluh di hadapanku. Ya, ini akan menyakiti. Dan di saat itu pula tidak berguna persaudaraan Anda dengan ya, saudaramu tidak ada gunanya. Baik. Kemudian belum menyampaikan juga wa nushu bi ghairi talabin mandub. Tetapi nasihat jika engkau melihat sesuatu yang tidak baik tanpa diminta hukumnya sunnah. Dan hal ini pula dikuatkan dengan hadis yang lain dari Nabi alaihi salatu wasalam, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adaful iman." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Jika engkau adalah seorang kepala keluarga, rubahlah keluarga kemungkaran yang ada dalam rumah kita semampumu. Kalau tidak bisa, engkau bukan seorang pemimpin dan engkau bukan seorang yang memiliki wewenang, maka dengan lisan. Ya, fa illam yastati. Kalau pula dengan lisan engkau tidak mampu, fa biqalbi, ingkari dengan hatimu. Pengingkaran dengan hati akan tampak dengan anggota badan. Jika hatimu itu adalah seorang yang jujur, itu akan terekspresikan dengan anggota badan kita. Orang itu kalau enggak suka pergi apa tetap duduk di situ? Akan pergi. Dia akan menampilkan sesuatu yang ya, sifatnya mukhalafah, mengingkari, ima dengan ekspresi wajah yang tidak suka, ya dengan sesuatu dengan ya gerakan-gerakan yang menunjukkan tidak cocok. Dan itu diantara apa? Pembenaran hati. Ya, kalau kita benci dengan sesuatu, ima kita pinggirkan, bisa jadi kita mengelak atau bisa jadi kita cari yang lain. Demikian juga kalau kita mengingkari dalam hati kita kejelekan, jangan duduk di situ, itu paling minim. Anda tidak suka dengan acara-acara haram, apalagi pada saat ini, ya. Masyarakat kita kaum muslimin yang jauh dari agama, semakin mereka merasa haus dan kehausan dengan yang namanya hiburan. Semakin banyak hiburan bukan semakin memenuhi ruang hawa nafsu mereka, tetapi apa, semakin mengosongkan. Maka para ulama itu mengumpamakan dunia ini seperti khamer. Ya, mungkin bagi Anda yang sudah pernah mencicipi khamer, paham bagaimana rasa khamer. Semakin meneguk, semakin haus. Semakin meneguk, semakin pengen yang berikutnya. Tidak pernah ya memuaskan dahaga. Beda dengan air putih yang halal. Semakin Anda meneguk, semakin kenyang, dan semakin ya tidak perlu. Itu bedanya apa? Taib air yang halal dengan khamar. Dan itulah dunia. Kita lihat, kita saksikan masyarakat kita, kaum muslimin, ya, semakin dibukakan dunia, semakin mencari, semakin dibukakan hawa nafsu, semakin ya merangsang dan terus seperti itu. Maka di saat itu nasihati, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati kita jangan ikut hadir di situ. Jangan ikut menolong, ya, menopang atau membantu acara-acara mereka. Dengan Anda menyalakan lampu, dengan Anda ikut menjual belikan barang-barang itu, dengan Anda ikut meramaikan jualan di situ. Ya, kecuali kalau sebelumnya kita sudah jualan di tempat itu, naam, maka kita jualan sebagaimana biasanya, produksi kita pun seperti biasanya, selesai, pulang. Jangan dimanfaatkan. Naam, termasuk ta'awun. Kenapa demikian? Sedikit mendapat barokah lebih baik. Qalilun wa kafa khairun min kathura wa alha. Sedikit dan mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Dan itu dunia, semakin banyak semakin menyibukkan, semakin melalaikan, semakin menjauhkan. Orang itu kalau semakin banyak dunia, bukan semakin sedikit urusannya. Ya. Rumah itu semakin besar, semakin sibuk kita. Semakin sibuk nyapunya, yang tadi cuma satu petak nyapu 5 menit selesai, sekarang sekian petak sejam belum selesai, itu baru nyapu. Belum Anda ngepelnya. Ya. Anda capek, belum bingung cari pembantu bagaimana yang khusus untuk di taman itu, khusus untuk cuci mobil, khusus untuk merawat, ya, perabotan. Itu dunia. Semakin banyak semakin yuskin, semakin menyibukkan. Dan Anda akan semakin terporsir pikiran, tenaga, dan waktu. Itulah semakin banyak, semakin alha, itu dunia. Jadi bagaimana kita ketika menyikapi kaum muslimin yang sudah terus hanyut dengan berbagai macam syahwat dan syubhat. Ya? Faman wajada malja'an au ma'adan fal ya'ud bihi. Barang siapa yang mendapatkan malja' tempat kembali, yang menyelamatkan keluarga, majelis ilmu, ma'adan, sesuatu yang dia bisa berlindung di sana, maka fal ya'ud bih, ambil. Taib. Kita mengadakan kajian tidak harus ada ustaz, tidak harus ada, ya, daurah, tidak harus ada pondok, tidak harus ada madrasah. Kita di rumah kita bisa apa? Ya, kerjakan di sana. Kita murojaah tajwidnya, kita murojaah baca Qur'annya. Nah, kalau kita ngaji harus nunggu yang ngajar, ya sungguh kita enggak akan mendapatkan apa-apa. Thayyib. Demikian pula nasihat dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam menasihatkan para santri, orang-orang yang datang di Damaj dikala itu, beliau menyampaikan ta'awanu bainakum. Man 'alim falyu'allam minal jahil. Orang yang berilmu hendaklah dia menyampaikan ilmunya pada orang yang jahil. Tanpa itu kita enggak akan berjalan pondok ini. Bahkan sekali berdamaj tidak akan berjalan kecuali dengan ta'awun. Kalau harus nunggu durusnya Syekh Mukbil, ya, itu durusnya paling 15 menit, itu pun ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, itu saja. Selebihnya kita akan menemui waktu-waktu kosong yang hampa, tidak ada pelajaran apa-apa. Sementara ilmu ini luas, dan umur-umur kita ini sangat pendek. Kalau kita tidak sibukkan dengan al-haq, kita akan tersibukkan dengan al-batil. Itulah manusia. Kalau enggak disibukkan dengan al-haq, pasti disibukkan dengan al-batil. Nah, jadi enggak perlu kita nunggu harus ada pondok dulu rame-rame, giliran pondok selesai entah kemana dia. Dan ini pelajaran yang penting, ya ikhwah. Berapa banyak kita dulu memiliki teman, dia keluar, ya, dari perusahaan, dia keluar dari pekerjaannya, dia ngerasa duduk di pondok itu enak. Ilmu, hafal Quran, suasananya halus sunnah. Ternyata ketika dia sampai di pondok, wala ilmu, wala amal, wala sunnah. Ya. Taib. Kembali dia sibuk bekerja, lupa dengan cari ilmu, sibuk dengan, ya, permasalahannya, lupa dengan amalan, sibuk dengan ikhwah, ribut dengan itu, ribut dengan ini, salah dengan itu, salah dengan ini. Wah, di pondok sempit kayak gini. Ya, dia anggap pondok sana lebih enak, pindah lagi, sibuk lagi kayak gitu, masalah dengan ini, masalah dengan itu, maisahnya enggak ada, anaknya sakit, istrinya membutuhkan ma'isyah, sibuk lagi, kayaknya di sana enak, pindah lagi. Ya. Jadi jangan hidup dengan fata morgana. Antum yang ada di sini, nikmati, amalkan, dan berdoa untuk yang akan datang. Ya. Jangan menunggu fasilitas dulu, sementara apa realitasnya kita enggak pakai. Sudah kita sampaikan, didik diri kita dengan realitas apa yang ada, itulah yang kita pakai, kita nikmati. Jangan nunggu fasilitas, lemah kita. Ya. Nah, lemah kita kalau harus menunggu fasilitas. Didik kita, didik keluarga kita, didik anak-anak kita dengan realita yang ada. Kita belum ada ya suatu wadah yang besar, kita belum ada guru yang bisa memadai, yang ada pergunakan kesempatan, ambil ya. Nanti ketika ada dan banyak, kita akan lebih sangat menariknya. Nah, kalau yang sedikit saja kita enggak bisa narik, kalau banyak bagaimana Anda bisa menarik? Anda bisa mengambil. Dan termasuk madakhil, pintu-pintu setan kepada kita. Belajar harus nunggu. Nanti kalau sudah terbentuk pondok, wah masya Allah nikmat, dia berangan-angan di rumah. Enggak belajar, wala baca Quran, wala bahasa Arab, wala ta'lim, angan-angan terus. Sudah mulai memutih, tahun berikutnya jenggotnya putih, tahun berikutnya dia sudah tua, cik, ya, wala amal. Terus dihiasi. Setan seperti itu. Setan itu enggak hanya mengarahkan Anda untuk berbuat maksiat, tetapi apa? Untuk saufa, saufa, saufa. Ya, insya Allah akan datang, insya Allah akan datang, sementara dia tetap duduk di situ. Tapi angan-angannya saufa dan saufa. Taswif kalau dalam ya awaik, penghalang thalabul ilmi itu taswif. Taswif itu ya saufa insya Allah nanti, insya Allah nanti. Ya, sementara dirinya tetap di situ, enggak mau berjalan, enggak mau menggunakan yang ada. Taib. Maka nasihat kita kembali. Jika tidak diminta, hukumnya sunnah. Jika kita melihat itu salah nasihati, semampu kita. Nah, li'annahu minad dalalah 'alal khairi wal ma'ruf, karena nasihat termasuk dalalah 'alal khairi wal ma'ruf, atas kebaikan dan sesuatu yang na'am baik. Dan termasuk di antara nasihat itu sifat-sifat yang baik, amanah. Kalau kita diberikan sebuah tanggung jawab amanah, itu termasuk nasihat. Ya. Kita berbuat jujur kepada seseorang itu juga termasuk nasihat. Kita tidak dusta juga termasuk nasihat. Nasihat itu tidak hanya terbatas sesuai ya yang keluar dari lisan. Apa yang kita amalkan dengan anggota badan ya, yang itu merupakan kebaikan bagi sahabat-sahabat kita, itulah nasihat. Qala warabi'ah, dan yang keempat kata beliau, qauluhu wa idza 'atasa, sudah ya. Fahamidallah fasamithu, sudah. Yang kelima sudah juga. Yang kelima ini baru kita ambil ya. Qala al-khamisah qauluhu wa idza maridha fa'udhu. Yang kelima, jika sahabat musakit maka tengoklah. Fihi dalilun ala wujubi ayyadatil muslim lil muslim. Di dalam lafaz ini ada dalil wajib menengok muslim. Naam. Muslim di sini apakah muslim khusus kenalan kita? Ya, atau muslim tetangga kita atau masyarakat kita? Al ya. Maksud umum, setiap muslim, tetangga kita sakit tengok, masyarakat kita sakit tengok. Apalagi kalau Anda itu seorang dai, Anda itu seorang yang disorot oleh masyarakat, maka peran kita, segala tingkah laku kita pasti akan dilihat. Seseorang itu kalau sudah aneh, segala bentuk aktivitasnya akan diamati. Ya, contoh kita yang berusaha untuk mengamalkan sunnah, kita terus diamati oleh masyarakat. Apa yang dilakukan itu? Apa yang dilakukan itu? Kayak gini bagaimana? Kalau dalam seperti ini dia bagaimana? Akan terus, walaupun kita tidak sadar. Ya. Walaupun tidak sadar, sampai gerakan-gerakan sholat kita pun dilihat oleh masyarakat. Kok seperti itu? Kok seperti ini? coba lihat itu kalau ada kayak gini gimana, coba itu kalau ada kayak gitu bagaimana. Ekspresi kita dalam masyarakat itu dilihat, ya, ekspresi kita dalam masyarakat itu akan terlihat dan dilihat. Kenapa? Karena kita sudah beda dari yang lain. Sehingga ketika kita mencerminkan sebuah kebaikan, maka kita akan dinilai positif oleh mereka, dan dakwah ini pun akan dianggap sebagai dakwah yang baik dan mulia. Tapi sebaliknya, jika kita, individu kita tidak mampu untuk berdakwah di masyarakat kita, kita berbuat dengan sesuatu yang tidak dinilai positif oleh masyarakat, kita akan jelek, dakwah kita pun akan terkena imbasnya. Terus si fulan, kalau ada orang sakit enggak pernah tengok, tetangga yang sakit itu enggak tahu. Terus si fulan, kalau kerja bakti enggak pernah nongol. Ya, kayak dia itu kayak punya ya spesies sendiri, entah orang mana dia. Nah, ini jangan, ya. Kita menjadi seorang ahli sunnah, berusaha untuk mengamalkan sunnah, bukan berarti kita menghindar dari masyarakat. Itu yang penting untuk kita pahami bersama. Jangan sampai kita beranggapan kalau kita kembali terjun ke masyarakat, kita jadi awam lagi, jangan. Ya, karena ada baru kenal sunnah, saking semangatnya sunnah, karena takut khawatir menyelisih sunnah, sampai dia tidak mau bermasyarakat dengan manusia. Khawatir jadi awam lagi, khawatlah. Ya. Nah, tetapi ya bergaul dengan mereka dengan baik. Taib, seorang muslim yang bergaul dengan masyarakat, itu lebih baik. Dan dia kuat dengan godaan mereka, daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan masyarakat, dan dia tidak mampu untuk menghadapi godaan manusia. Jadi seorang muslim yang baik, yang berusaha mengamalkan sunnah yang baik, itu maknanya bukan kita menjauh dari masyarakat. Ya, bukan kita kemudian membedakan diri dari masyarakat. Dan ini yang kita khawatir, dan itu yang kita khawatirkan. Ya, sehingga kita tidak ada sama sekali dakwah ke masyarakat. Dia sangka dakwah muslim ini hanya khusus, komunitas ini, komunitas itulah. Muslim itu rahmatan lil alamin untuk semua umat manusia, tidak hanya untuk muslim intern atau muslim khusus, tidak. Ya, semua muslim adalah berhak untuk mendapatkan hidayah yang mulia ini. Maka dikatakan di sini, fihi dalilun ala wujubi iyadatil muslim lil muslim, wajib di dalamnya untuk menengok seorang muslim terhadap saudaranya sama muslim. Wa jazima al-Bukhari bi wujubiha, dan al-Imam Bukhari menguatkan tentang wajibnya perkara ini. Qila yuhtamalu annahu fardhu kifayah. Sebagian berpendapat wajibnya di sini fardhu kifayah. Wa dhahaba al-jumhur ila annaha mandubah, tetapi jumhur para ulama berpendapat menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah yang mandu, dianjurkan. Kalaupun tidak, maka tidak dosa. Dan ini yang sahih. Taib. Dan ini termasuk diantara cara dakwah yang indah. Yang seperti ini adalah cara dakwah yang indah. Bagaimana tidak, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mencontohkan ada seorang anak Yahudi yang dia sakit, Rasul pertama kali menengoknya. Jadi boleh kita menengok orang yang non muslim, dan ini termasuk toleransi, perhatikan. Ya, termasuk toleransi yang diperbolehkan dalam agama. Jangan disalahartikan toleransi dengan kita duduk di gereja, kita ikut meramaikan acara Natalan sebagaimana dipahami oleh para mahasiswa yang bodoh. Mahasiswa tapi bodoh. Jangan disangka ya ikhwah kalau mahasiswa DRS doktoralus itu pemikirannya itu wah, jangan. Ya. Jangan. Mereka itu jahil, nol kecil dari tentang masalah agama. Walaupun peringkatnya DRS apa mahasiswa. Ya. Nah, mereka enggak belajar sama sekali agama. Jadi jangan di ya cerminkan kalau mahasiswa itu kemudian hebat agama. Jangan. Di Solo ya, 14 mahasiswa dengan sukarela ikut merayakan hari Natal di gereja dengan alasan toleransi beragama. Dan di antara yang hadir itu adalah para wanita muslimah yang mereka memakai jilbab. Apa alasannya? toleransi. Toleransi kok seperti itu? Ya. Toleransi yang seperti itu secara hakikatnya adalah Anda tidak percaya dengan Al-Quran dan Anda tidak meyakini agamamu itu betul. Ya Bunda. Kalau Anda toleransinya caranya seperti ini, dengan duduk di gereja, kemudian sampai nangis ketika pendetanya membacakan solawat. Ya, pendeta itu ternyata dosennya ketika di kuliahan, IAIN atau di mana itu dosennya mengajarkan usuluddin. Ya, karena sebagai bentuk penghormatan kepada dosen dan toleransi beragama datang dengan tanpa dipaksa, sesuka hati ke gereja, ada 14 dan itu sudah masyhur. Kemarin Natal ini, bukan Natal yang tahun lalu, kemarin. Ya, menangis di gereja. Kenapa? Masya Allah, kok orang Kristen mau solawatan? Kamu tuh yang bodoh. Ya, dia membaca solawat dalam rangka untuk menipu. Kalau menurut Kristen, Buddha, Hindu, mereka enggak ada larangan untuk baca solawat. Tetapi kalau kita, dilarang menghadiri acara-acara mereka. Tampaknya sepele, tetapi itu ya sebagai bentuk penghancuran akidah kita. Al-Quran kita mengatakan Yahudi, Nasoro dihapus agamanya. Jadi apa yang mereka lakukan juga dihapus, mungkar semuanya. Nah kalau kita menghadiri acara mereka berarti kita mengkufuri Al-Quran. Ya, alasannya apa? Toleransi. Bodoh. Ya, kasihan kita sama mereka. Mahasiswa dilihat oleh masyarakat muslimin. Ya, kalau yang melakukan orang-orang jahil dari kita, ya, yang menghadiri tukang-tukang yang enggak pernah belajar, yang di jalan-jalan, ya, kita enggak akan terpukau. Tetapi yang menghadiri orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang berwawasan dan berpendidikan. Ya, dengan bodohnya mengatakan toleransi beragama dengan ikut hadir di acara mereka, dan bahkan siapa? Satu lagi yang suka ceramah di gereja, Cak Nun atau Cak Nur siapa? Bersolawatan ala lagu gereja. Bersolawatan dan nadanya itu lagu yang biasa dinyanyikan di gereja. Solawatan Natalan. Selawatnya selawat atas Nabi, selawat yang mereka anggap selawat-selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi nadanya nada lagu Natal. Masya Allah. Ya. Ternyata di balik semuanya itu ada seorang yang mengatasnamakan alim dari ulama Islam lebih jauh pemahamannya terhadap Islam. Coba perhatikan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sifat toleransi dalam beragama tidak dilarang dalam Islam, tetapi ada batasannya. Jangan Anda loncat. Ya, dengan duduk hadir, wong kita menghadiri gereja saja tidak boleh. Bertamasya jalan-jalan mau ke candi Borobudur, candi Brahmanan itu juga tidak boleh. Padahal itu bukan dalam rangka acara menghadiri acara mereka, cuma pengen ziarah. Anda dari Bekasi jalan menuju Borobudur, cuma pengen lihat Borobudur kayak apa, enggak boleh. Itu ziarah. Ya, ziarah itu enggak boleh kecuali pada tiga masjid. Ya, Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, apalagi ini hadir di gereja sambil ikut merayakan acara Natalan dengan hujah toleransi. Nah, kayaknya si nasionalis. Kayaknya sih masya Allah sosialis. Bijaksana sekali orang ini, mahasiswa-mahasiswa ini, sampai mau hadir. Buat inilah Islam yang bagus. Kan gitu kalau orang gak belajar. Itulah harusnya Islam tuh kayak gitu. Ya kalau nanti Buddha lagi merayakan hari Nyepi, ya ikut-ikut bikin tumpeng Nyepi. Kita harus toleransi dalam beragama. Ya, kita harus menjadi apa, seorang muslim yang profesional. Nah, jangan ortodok, jangan kontekstual. Kita harus lebih mengembangkan wawasan. Ya. Lebih luas mana Anda dengan Nabi lebih luas mana wawasan Anda dengan para sahabat? Ya. Taib. Nabi tidak akan diangkat sebagai seorang yang khairul ummah kalau seandainya bimbingan tidak tepat. Nah. Taib, kita kembali. Jadi jumhur berpendapat bahwasannya ini semuanya hukumnya sunnah. Nabi pernah menengok seorang anak Yahudi yang saat itu sedang sakit. Sebelum ditengok oleh yang lain, dia mengatakan, ya Yahudi, kaifa ajiduk? Wahai Yahudi, bagaimana aku mendapatimu? Ya, bagaimana aku menjumpaimu? Sakit apa? Ditengok. Ini boleh. Jangan sebaliknya, ada Nasrani sedang sekarat, kita enggak mau tolong. Ada Yahudi sedang sekarat, kita enggak mau tolong, tapi hadir di gereja. Ya sebaliknya, itu salah. Toleransi yang boleh dia tinggalkan, yang enggak boleh malah dia lakukan. Ya, ada kita punya tetangga orang Nasrani, kita punya tetangga orang Buddhis, misalkan Buddha, atau Hindustan, Hindu. Dia sakit, silakan ditolong. Naikkan ke mobilmu, bawa ke rumah sakit. Nah, toleransi yang diperbolehkan. Tentunya kita memiliki niat, itu semuanya kita tidak lakukan kecuali apa? Untuk dakwah. Mudah-mudahan dia simpati dengan kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah ketika itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Rasul mengatakan, ya Yahudi aslim, masuklah Islam. Sampai anak Yahudi ini menoleh kepada kedua orang tuanya. Sampai orang tuanya mengatakan, ati Abul Qasim, ta'ati Abul Qasim Muhammad. Akhirnya dia, ya, aslam, masuk Islam. Ini toleransi yang diperbolehkan. Ya. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Biarkan, enggak usah diganggu. Enggak usah dibom gerejanya, enggak usah di, ya, rusui. Ya, acara-acara mereka biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Itulah bentuk toleransi kita. Bukan kemudian kita ikut nimbrung acara mereka. Ya. Thayyib. Terkadang halalan ghairu thayyib. Makanan mereka itu halal, tetapi ghairu thayyib, tidak baik. Ya, mereka bikin acara-acara halal tetapi ghairu thayyib, tidak baik makanan itu. Halal tapi ghairu thayyib. Ada yang halalan thayyibah. Oke, kita diperintah untuk memakannya. Makanlah kalian wahai kaum muslimin dari yang halal lagi baik. Ada yang halal tapi ghairu thayyib, halal tapi enggak baik, jangan kau makan. Makanan mereka. Ya. Thayyib wa ta'amukum halal lahum. Makanan kalian halal untuk ahlul kitab, makan ahlul kitab halal untuk kita. Ya, tetapi kalau dalam rangka tadi acara-acara tadi memperingati hari-hari tadi, maka halalan khairu thayyib, asan ditinggalkan, jangan dipenuhi panggilan mereka. Itu bentuk toleransi kita kepada mereka. Kita tegas. Wa naqala an-Nawawi al-ijma' ala adamil wujub, tetapi al-Imam An-Nawawi menukilkan sebuah ijma' bahwasanya, ya, hal itu tidak wajib seperti ucapan jumhur tadi. Qal musannif yakni alal a'yan. Ini wajib kepada setiap individu. Wa idza kana haqqan lil muslim 'alal muslim fa sawa'un fihi man ya'rifuhu wa man lam ya'rifuhu wa sawa'un fihi al-qarib wa ghairuhu wa huwa 'amun li kulli maradin. Kata beliau, hal ini adalah haknya setiap muslim, baik yang kenal maupun tidak, sama saja kerabatmu atau bukan. Ini umum setiap yang sakit. Naam. Wa qad istathna minhu ar-ramat. Ramatnya seperti sakit mata, dikecualikan. Walakinnahu qad akhraja Abu Dawud min hadithi Zaid ibn Arqam qala adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waj'in bi aini. Disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Zaid ibn Arqam, Nabi pernah menjengukku, ya, min waj'in bi aini, ketika aku sedang sakit mata. Sampai sakit mata pun dianjurkan untuk ditengok kalau misalkan memang butuh ditengok. Maksudnya segala bentuk penyakit selain penyakit mata hukumnya sunnah. Ya, tetapi sebagian mereka menyebutkan dengan hadis yang lain dari Abu Dawud sampai penyakit mata pun ditengok kalau diperlukan. Masa iya ada temannya enggak kelihatan sekian hari sekian minggu kita santai-santai saja, kita enggak pernah menanyakan bagaimana kabar fulan, bagaimana kabar fulan. Ya, jadi orang itu yang peka dengan lingkungan, peka dengan keadaan, peka dengan segalanya. Ya. Karena mau tidak mau kita semuanya, individu kita seorang da'i, semuanya seorang da'i, semuanya harus peka, walaupun sekedar menanyakan bagaimana kabar fulan, sekarang fulan bagaimana. Nah, karena khawatir suatu saat itu terjadi pada kita, hal itu terjadi pada diri kita, kita lenyap entah kemana, enggak ada yang menanyakan antum di mana, antum kabarnya bagaimana, bagaimana. Ya. Nah, sehingga tidak ada saling tasyawur, gak ada saling ta'aruf, saling memperhatikan keadaannya, seakan ya bias gitu saja. Ya, hubungan keagamaan ini bias gitu saja, gak ada artinya sama sekali. Baik, karena tadi, ya kurangnya kita bisa untuk memekakan diri kita dengan lingkungan kita. Kurangnya kita bisa ya membaurnya dengan ahlu sunnah wal jamaah. Membaurnya dengan kaum muslimin. Dan itu penting, menjaga keakraban di antara kita, menjaga hati-hati kita, menjaga kesatuan dan persatuan ahlu sunnah kaum muslimin, itu penting. Dengan cara, segala bentuk cara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, taib. Dan bertemu tidak harus kita tadi, sering kita ulang-ulang, tidak harus kita ta'lim, bertemu kapanpun, dimanapun, acara apapun, yang halal, yang taib, yang baik. Nah, sehingga bisa saling mengenal watak, kepribadian, kebiasaan, sehingga mudah ya dalam bergaul, mudah dalam bersama, mudah dalam ya bermasyarakat. Taib. Jadi intinya di sini kita kembalikan segala bentuk penyakit sampai penyakit mata pun disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam, Rasul menengok salah satu sahabatnya, ini Zaid bin Arqam. Segala bentuk penyakit wa sahahahu al-Hakim wa akhrajahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Ini juga dikeluarkan oleh Hakim, dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Wa dhahirul ibadah, menengok tidak harus kedatangan kita ya ikhwah. Kadang kita ini kalau mungkin sibuk, cukup dengan mungkin lewat, masya Allah sekarang dimudahkan telepon atau dengan wasilah SMS atau WA atau apa, ditanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana, ini cukup. Sebagai bentuk perhatian kita pada saudara-saudara kita. Walaupun sepele, kita pun terkadang ketika di SMS sama fulan atau fulan, kita enggak perhatian, tetapi ada sesuatu yang khusus, nilai positif di situ. Ya, walaupun kita enggak merasakan efek yang langsung kita rasa kebaikannya, tetapi efek positif di balik itu semuanya adalah kebaikan. Sekedar itu ya menanyakan kabar belaka, walaupun kita enggak hadir dengan jasad kita. Walhamdulillah. Dan itu kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah, kebiasaan kaum muslimin. Tapi peka. Wa dhahirul ibarah walau fi awalil marad illa annahu qad akhraja Ibnu Majah min hadithi Anasin kana Nabi alaihi salatu wasalam la ya'udu illa ba'da thalath. Zahir dari ungkapan hadis itu kapanpun kita menengoknya, walaupun di awal kali sakit, baru masuk rumah sakit kita tengok. Ya. Tetapi ada hadis yang lain dikeluarkan dari Ibnu Majah, dari hadis Anas bin Malik, karena Nabi dulu Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah menengok orang sakit kecuali berlalu 3 hari. Jadi tunggu 3 hari dulu, kalau masih sakit tengok. Tapi ala kulli hal tidak perlu nunggu. Walaupun yang hal ini pun dilakukan oleh Nabi, tetapi wa fihi rawin matruk. Dalam hadis ini ada rawi yang matruk, ditinggalkan. Nah, ini yang namanya hadis dhaif. Hadis yang tidak perlu kita amalkan. Kenapa? Hadisnya lemah. Thayyib. Tetapi kita kembalikan ke hukum asal tadi. Hukumnya mustahab, tidak sampai wajib. Tidak nengok pun tidak apa-apa sebenarnya. Thayyib. Tetapi thayyib, kita tanyakan keadaannya. Bagaimana keadaannya? Walhamdulillah sehat, baik. Ini nilai positif. Tapi kalau los-losan lah, terserah mau sakit ya silahkan, mau sehat ya kono. Nah ini kurang bagus. Yang seperti ini apa? Kurang bagus, kurang dirasa ya kebaikan dalam Islam ini. Dan masalah membawa hadiah ketika kita menang orang, sebenarnya bukan itu yang diperlukan. Bagaimana perhatian kita dengan sahabat kita. Dan itu ditunjukkan dengan hadiah-hadiah yang kita sampaikan tadi. Apa yang kita miliki, bantuan-bantuan yang kita punya. Ya, dan alhamdulillah lusunnah seperti itu. Ketika ada temannya sakit, dia tidak mampu, disampaikan ke yang lain untuk minta ta'awun. Alhamdulillah sudah banyak. Ini butuh sekian puluh juta, ternyata belum sampai segenap bulan, bantuan sudah cukup disampaikan. Alhamdulillah. Seperti itu. Lusunnah, dimanapun mereka berada, ta'akhi, mereka itu saudara, saling menguatkan. Nah, nikmat sekali. Jadi enggak harus nunggu 3 hari dan tidak perlu menghitung-hitung. Ya, enggak perlu dicatat. Fulan tadi kalau pas saya sakit segini bawanya. Bawa apel. Saya besok kalau dia sakit hitung, catat dia bawa apel, kita bawa apel, enggak perlu. Ya. Atau dia nyumbangnya sekian ratus, nanti kalau dia sakit ya sekian ratus lagi, enggak. Jangan diniatkan itu sebagai apa? Tanah modal. Ya, sebagai tanam kebaikan. Antum tidak ikhlas kalau seperti itu. Ya, sia-sia, sia-sia. Amalan antum yang antum sampaikan kepada dia sia-sia, enggak didapatkan sama sekali pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampai seperti itu pikiran kita. Ya, nanti giliran sakit enggak disumbang, menggerutu. Misalkan enggak perlu niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengurusi kita. Dan yang akan menggerakkan hati-hati saudara-saudara kita. Tapi kalau kita niatkan untuk dunia, kita niatkan untuk ini dan itu, ya, maka kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Sungguh demi Allah, harapan kita kepada manusia itu hanya sekedar mengecewakan. Ya, kalau kita mengeluh berharap kepada manusia, isinya itu hanya mengecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan gantikan orang lain yang sebaik itu atau yang lebih baik lagi. Nah, ini terjadi biasanya pada kaum wanita, ibu-ibu biasanya kan seperti itu. Ya, maka tanam kepada mereka ketika hendak nyumbang sudah enggak usah terlalu banyak, enggak usah gede-gede, yang penting ikhlas. Alhamdulillah enggak usah perlu ini, enggak, jangan sampai kadang ada enggak enak, apa enggak enak, berikan seikhlasnya. Nah, jangan sampai kemudian menggerutu, jangan sampai malah kemudian menghancurkan pahala sendiri, sudah jauh-jauh hancur pahalanya. Dunia enggak dapat, dinnya rusak. Jadi semuanya itu kalau dikembalikan kepada niatul ibadah, ya, tayyib, dikembalikan kepada niat ibadah, semuanya akan jadi ibadah. Tetapi itulah yang sekarang sudah minim, yang sudah membias, yang sudah hilang di tengah masyarakat kaum muslimin. Semuanya ukurannya itu dunia. Gak ada ukuran ibadah. Terbersih saya ini melakukan kayak gini itu untuk ibadah itu sudah gak ada zaman sekarang itu. Semuanya dinilai dengan dunia, dengan uang, dengan segala bentuk pernak-pernik dunia. Ya. Kita datang ke walimah seseorang, apakah kita niatkan untuk ibadah? Lah. Ya, untuk gantian dulu dia walimah saya datangi, sekarang harus datang. Masa enggak datang sih malu. Nah, dia menghadiri walimah itu bukan untuk ibadah. Sekedar untuk biasa saja, adat istiadat, enggak ada pahalanya. Padahal ijabatu da'i, menjawab panggilan walimah itu hukumnya apa? Wajib. Pahalanya pun pahala wajib gede di Allah SWT. Tetapi karena tidak paham dengan perkara ini, pahalanya hilang. Kalau kita lihat, jangankan di Bekasi, semua se-Indonesia ini, mereka menghadiri walimah itu tujuannya untuk apa? Untuk saling balas-membalas, karena tidak enak, karena kerabat, karena ini, karena itu, wala syekh untuk ibadah. Ya, illa man rahimah rabbuh, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu tujuannya untuk apa? Saya hadir di tempat dia karena dalam rangka untuk menjawab panggilan walimah dan itu wajib dalam agama saya dan saya ini anggap sebagai ibadah. Adapun yang kita bawa amplop hadiah kado ini sebagai sekedar untuk oleh-oleh biar supaya dia senang. Dikembalikan besok alhamdulillah enggak, itu bukan harapan saya, yang penting saya ibadah. Nah, kalau kita harapannya menunggu kembalian dari dia besok, kecewa. Ya, kecewa diantaranya apa? Kecewa mungkin nanti dia sudah meninggal, ya, atau mungkin nanti dia jadi jatuh miskin, gak akan bisa mengembalikan dulu yang kita kasihkan ke dia. Kecewa. Paling-paling gerutu itu, Jan. Saya dulu sudah jauh-jauh, saya sudah sumbang-sumbang banyak. Sekarang saya hadir, dia enggak, saya walimah, dia enggak hadir, nyumbang pun semua segini. Ya, sakit hatinya. Ya, jadi akhirnya walimah itu seharusnya untuk idharul farah. Orang walimah itu untuk apa toh? Untuk menampakkan kegembiraan, mendapatkan nikmat dalam rangka nikah, khitan dan lain sebagainya, bukan malah untuk mencari kesempatan. Ya, dalam kesempitan. Ya. Dan terjadi di tempat di Pemalang, mungkin yang punya orang Pemalang. Jadi ya, ininya ala kadarnya, pokoknya mendapatkan sebanyak-banyaknya, modal sedikit-sedikitnya mendapatkan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau habis walimah itu bisa sampai beli mobil, motor, paling minimnya beli motor. Habis walimah itu. Hitung-hitungan, untung apa rugi. Sehingga memang sudah niatnya itu bukan untuk agama sama sekali, belas bagaimana dapat pahala itu sudah enggak kepikir di benak kita itu. Di benak kaum muslimin itu. Ketika walimah itu, apa tujuannya? Untuk idhar, menampakkan saya ini syukur mendapatkan nikmat, bisa nikah anakku, bisa nikah anakku, bisa khitan anakku, dapat nikmat. Enggak, tapi untuk mencari nikmat yang berikutnya setelah dapat nikmat. Nikahnya nikmat, dapat nikmat dengan banyak sumbangan tadi. Dan terjadi yang seperti ini. Yang cerita langsung pelaku sejarah di Pemalang. Itu mengeluarkan sedikit-sedikitnya, dapat sebanyak-banyaknya. Habis hajat itu pasti beli dua motor, kadang satu motor yang kalau gagal walimahnya. Gagal itu maksudnya sedikit yang nyumbang. Nah, jadi itu bukan untuk dijadikan sebagai ibadah, tapi komoditi untuk mencapai dunia. Nah, ini yang sudah rusak di tengah-tengah masyarakat kita, ya seperti itu. Terjadinya mereka saling berselisih, ya gara-gara itu lagi. Sama ditagih. Kamu dulu saya sumbang gini-gini, sekarang kamu ditagih itu. Ya. Kalau orang Cirebon dioncok, dilabrak. Ya. Taib. Jangan, apalagi sampai perkara-perkara yang sepele seperti ini. Maka yang jelas itu bagaimana menjadikan manusia peka dengan lingkungan. Toleransi dengan baik dengan sama muslim maupun non muslim pada perkara yang boleh. Wa mafhumuhu kama arafta dalun ala annahu la yu'adu dhimmi. Dan mafhumnya sebagaimana yang diketahui hadis tadi adalah sama muslim, kalau kafir dhimmi, kafir yang tunduk di negara kita, tidak. Illa annahu qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam ada khadimahu dhimmi wa aslam bi barakati iyadatihi wa kadzalika zara amahu Abu Thalib fi maradi mautihi wa arada alaihi kalimatul islam. As-sadisa qawluhu wa idza mata fatbahu dalil ala wujubi tasyi'i janazatil muslim ma'rufan kana aw ghairu ma'ruf. Ya, kalau dhimmi dalam hadis tadi enggak jelaskan, berarti enggak boleh. Tetapi ada hadis yang lain bahwasanya Rasul kita sampaikan tadi pernah menjenguk pembantunya dari kalangan kafir. Ya, Yahudi ditengok, disuruh Islam, kemudian dia masuk Islam. Demikian juga beliau pernah menziarahi pamannya Abu Thalib yang ketika itu kafir, ketika sakit sekarat pada matinya dan menyampaikan kalimat Islam. Ini Rasul di mana-mana dakwah. Rasul di mana-mana dakwah. Dimanapun beliau berada, dakwah untuk Islam, untuk mengingatkan kaum muslimin dengan akhirat mereka. Ya, tapi kalau zaman sekarang sudah ada, tidak ada dakwah-dakwah kayak gitu, sudah enggak zaman. Ya, zaman sudah larut dan hanyut dengan zaman dunia. As-sadisah yang terakhir adalah khadim. Ini juga ahkamul hitmah ini kita selesaikan, bahasa Arab kita tunda 5 menit lagi. Ahkamul, bagaimana seorang muslim bantu kafir, kafir bantu muslim, disebutkan dalam kitab khusus oleh para ulama, Syekh Muhammad Bazzamul. Antum ini yang mungkin rata-rata mayoritas pekerja itu, antum wajib untuk membaca sebenarnya. Untuk antum hukumnya wajib, bukan untuk saya, karena saya bukan karyawan. dan saya tidak membantu orang kafir. Nah, antum ini yang karyawan, entah siapa bosnya atau yang punya, itu wajib untuk mengetahui. Tidak dosa. Itu yang namanya kadang ilmu itu wajib pada seseorang, kadang tidak wajib pada orang lain. Ya, ilmu nahwu untuk antum tidak wajib. Antum tidak mau ngajar kok. Antum tidak mau menerjemahkan kitab. Untuk saya wajib hukumnya. Kalau saya baca kayak gini, mau pakai ilmu apa? Kalau enggak belajar nahwu, wajib bagi saya. Tapi kifayah untuk antum. Nah, ilmu masalah ya khadimah, ya masalah bekerja kepada orang kafir, bekerja kepada non muslim, ini wajib untuk diketahui. Ini kalau enggak antum dosa. Kalau sampai terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, haji untuk saya enggak wajib, saya enggak mau haji. Nah, yang mau haji hukumnya wajib, enggak belajar dosa. Sampai orang itu kalau dia enggak punya ilmu, walaupun dia beribadah sama dengan ilmu, enggak ada pahalanya. Walaupun betul ya saat ibadahnya, karena dia enggak punya ilmu. Beda dengan orang yang berilmu dan berusaha cari ilmu, walaupun salah dapat pahala. Betul dua pahalanya. Tapi kalau orang yang bodoh, betulnya saja salah, apalagi salahnya. Ya, betulnya itu salah dia. Kenapa? Karena dia nebak-nebak. Ya, pas kebetulan kok betul. Itu sudah salah, apalagi kalau dia terjatuh ke dalam apa? Kesalahan. Baik. Kemudian yang terakhir, ini di antara nasihat yang terakhir yang beliau sampaikan adalah jika meninggal maka ikuti jenazahnya. Baik, baik orang yang engkau kenal atau tidak engkau kenal. Sholat jenazah ya, kemudian ikut ke kuburan. Pahalanya dua kirat. Ya, man syahidal janazata falahu man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu kirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu kiratan. Ya Rasulullah, ma huwal kirat? Qala mithrul jabalainil 'azimain. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai mensolatkan satu kirat, menghadiri jenazah, solat sampai menguburkan di kuburan dua kirat. Sahabat mengatakan, apa dua kirat ya Rasulullah? Dua gunung emas. Dua gunung emas. Ini butuh iman. Kalau misalkan di dunia, sahibul baitnya orang kaya, barang siapa yang mensolatkan sampai menguburkan, tak kasih dua batangan emas, kira-kira kita meninggalkan pekerjaan kita enggak? Yang punya toko tutup tokonya, yang punya ya ada ikatan cuti dulu khusus besok. Ya. Ini batangan emas gini misalkan. Apa yang kita lakukan? Besok akan dikubur seorang yang terkaya di Indonesia, barang siapa yang hadir jenazahnya akan mendapatkan dua emas dua batang. Satu batangnya enggak usah banyak-banyak, sekilo. Bukan gunung, sekilo satu batangnya. Sholat, datang sampai sholat, satu batang. Datang sholat sampai menguburkan, dua batang. Kira-kira antum bagaimana besok sikapnya? Siap-siap ngambil cuti, siap-siap tutup toko, siap-siap nunda safar, ya kan? Itu mesti. Siap-siap nyetel alarm, karena disolatkannya jam 5 pagi. Ya, kalau bisa saya jangan tidur malam ini untuk mikirkan emas 2 kilo tadi. Nah, ini bukan 2 kilo, 2 gunung Uhud emas. Ya, tetapi itu butuh iman. Kalau enggak iman, ya, orang salat depan jenazah dia duduk ngerokok di depan masjid, ngobrol, itu kan yang kita lihat sekarang kayak gitu. Ya, memang iman itu butuh dipelajari, butuh diyakini dan segalanya butuh belajar. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikokohkan keimanan dengan terus kita menuntut ilmu, belajar dan wasilah-wasilah yang bisa mengokohkan keimanan kita, bahasa Arab, tajwid, belajar semuanya. Antum pelajari semuanya. Ngafal ayat-ayat yang pendek, kulhu anas, khawatir sewaktu-waktu imam musholahnya itu enggak ada. Ya, antum gamisan, jenggotan. Ya kan? Monggo Pak Ustaz. Ya, bingung dia. Aduh. Fatihah enggak hafal misalkan. Gimana nanti? Anas enggak hafal. Ya memang ini perlu-perlu enggak perlu, tapi antum belajar, niatkan untuk Allah. Dikhawatirkan seperti itu. Juga demikian pas Jumat khatibnya hujan lebat enggak ada, enggak hadir. Tengok-tengok itu yang singgotan. Misal ya, orang namanya orang soleh itu kan jenggotan, pakai gamis, pakai sarung, peci putih kan gitu, mandangnya orang itu pasti orang pinter. Nah, khawatir di saat-saat itu ya kita diperlukan. Jadi semuanya serba siap. Walhamdulillah. Tidak perlu latihan khutbah khusus. Anak dulu ngomong itu enggak latihan, khutbah juga enggak latihan. Ngomong-ngomong aja gitu, ngomong sendiri. Nah, dulu saya di Ciamis pergi tengah sawah, ya teriak-teriak sendiri. Anggap aja itu padi-padi itu orang banyak lagi melihat. Khutbah gitu. Ya kayak gitu caranya, gimana lagi ngelatih mental. Jadi kalau kita baru pertama kali ngisi, kita anggap depan kita itu padi-padi. Jadi kita enggak grogi, kita anggap mereka itu padi-padi yang sedang bergoyang. Jadi ketika ngadapi orang dianggap padi, ketika ngadapin padi dianggap orang. Nah, jadi terbiasa seperti itu. Enggak pernah latihan khutbah, enggak pernah latihan apa. Ya, itu caranya kayak gitu aja. Pergi ke sawah sambil baca kitab keras-keras, diartikan keras-keras, anggap aja mereka sedang dengar. Manusia seribuan, padi kan kalau lagi ini kan ribuan. Nah, masya Allah, itu saksi antum nanti di akhirat. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam shawab. Selesai kita dari siang pertama. Insya Allah pada pertanyaan yang akan datang kita masuk pada dari siang kedua. Tahun baru kita kumpul-kumpul, misalkan nih bakar ikan, boleh apa enggak boleh? Tahun baru ini pas nanti ya kita bakar, kita bikin acara yang ramai pas tahun baru. Yang di sana bakar trompet, kita di sini bakar ikan. Jadi kembalikan, kalau direncanakan enggak boleh direncanakan. Ya, tapi kalau enggak direncanakan kok pas tiba-tiba bakar ikan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau direncanakan jangan. Kenapa? Ikut-ikutan apa? Meramaikan. Tapi kalau enggak direncanakan tiba-tiba pengin gitu aja, lah pas. Nah, habis itu ya pulang, enggak usah ikut-ikutan sampai pagi, kemudian ikut ayo keluar lihat mercon misalnya. Jangan. Baik. Atau ngopi sampai pagi. Jika jangan, kecuali kalau misalkan memang jangan diniatkan untuk itu semuanya. Gak biasa ngopi sampai pagi, kok pas tahun baru kok ngopi-ngopi sampai pagi. Misalkan, ada apa ini? Ya itu sih cuma lihat-lihat, ya itulah. Itu lihat-lihat itu ikut ta'awun. Jadi biasa saja seperti hari-hari kita biasa, hari-hari seperti yang kita lalui, malam-malam hari kita, silahkan seperti itu. Jangan diniatkan untuk memakmurkan hari itu. Jangan diniatkan untuk memakmurkan tempat yang mereka biasa makmurkan. Jangan diniatkan untuk memakmurkan hari yang mereka pakai untuk memakmurkan id mereka. Sebuah hadis menyebutkan ada seorang laki-laki bernazar. Ya Rasulullah, inni nadartu an anhira ibilan bibuana. Ya Rasul, aku bernazar untuk menyembelih unta di buana. Buana itu nama sebuah tempat. Apa jawaban Rasul yang pertama? Hal fiha aidun min a'yadil kufar. Apakah di sana biasa dipakai untuk merayakan idnya orang kafir? Dia menjawab, la ya Rasulullah, tidak. Rasul menanyakan lagi, hal fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Di tempat itu ada berhala enggak yang dipakai untuk ibadahnya orang-orang jahiliyah? Tidak juga. Rasul mengatakan, awfi binadarik. Kalau gitu silakan. Diambil dua kesimpulan di sini. Yang pertama, hari tidak boleh kita mengagungkan hari, merayakan, meramaikan, ya, yang dipakai oleh orang musyrik untuk diramaikan. Seperti hari Natal, hari-hari besar mereka. Ini bisa mereka meramaikan, kita tidak boleh meramaikan di hari itu. Kemudian tempat, tempat yang biasa dipakai oleh mereka untuk meramaikan juga tidak boleh. Tidak boleh meramaikan tempat yang biasa mereka pakai untuk merayakan. Tidak pula boleh meramaikan hari yang mereka biasa untuk pakai merayakan kebiasaan mereka. Tapi kalau bertepatan tanpa maksud, ini beda hukumnya. Baik, ini sudah mulai trompet tadi. Ini di kemarin kasus di Pekalongan sampai Batang, kalau sampai Kendal atau sampai Brebes, itu trompet dibikin dari sampul Al-Quran. ribuan trompet, bahkan sampai 1 ton mungkin trompet disita. Ya, kembali kaum muslimin dilecehkan agama mereka, entah sengaja atau tidak sengaja. Jadi sampul trompet tadi masih ada tulisan sampul Quran, Al-Quran, ditilep, dijadikan trompet. Subhanallah. Naktafi ilahuna subhanakallahu.